Ini ceritaku mengawali hari bareng Nuvo yang melindungi keluarga 24/7. Pagi-pagi, biasanya aku beberes di halaman. Habis itu langsung cuci tangan pakai Nuvo Hand Soap yang lawan kuman dengan 2 kali proteksi. Ma, aku mandi ya. Iya, sayang. Kalau soal mandi, aku percaya Nuvo Body Wash. Wash away kuman. Tuh, Nuvo Body Wash punya Pro Action Plus yang aktif lawan kuman saat mandi. Mama. Iya ya. Ayah jogging dulu ya. Iya. Ya, jangan lupa Nuvo Hand Spray-nya. Siap, Mama. Nuvo Hand Spray tinggal spray di tangan, kuman mati dalam 10 detik. Mama. Iya, sayang. Jadi piknik kan hari ini? Jadi dong, sayang. Jangan lupa bawa Nuvo Wet Wipes ya, Ma. Pasti dong. Nuvo Wet Wipes juga ampuh bunuh kuman dalam 10 detik. Pokoknya, urusan lawan kuman dan bakteri, kita sekeluarga cuma percaya Nuvo. Karena Nuvo perlindungan keluarga 24/7.